Dan sayangmu, hang tapi aku heran, rangai orang-orang zaman 90-an bangga bila ke depan. Tapi ada juga orang yang tak bangga, asyik terhege-hege di gelap malam. Banyak sifat membang. Maaf ku kata harus kerja kuat, senang calit duka. Kasih yang ku cari itu belum ku temui. Oh, di manakah tersembunyi? Ingin ku gapai pelangi, jadi selendang sakti untuk ku kalungkan cinta di persada rindu seperti insan mesra bercinta. Impian hanyalah impian yang sukar untuk ku ramalkan kebenarannya. Jika ku hanya sekadar unggas di rimba, masih bernanti-nanti. Gembira kasih sejati selalu kasihmu. Terhina kau lakukan.

kenangan dulu bersama tak bisa ku lupa. Inilah suratan yang telah direncana untuk kita. Hanya aku kekasihmu, dibelaikan sepatah kata bagai mada yang tak sudah hidup penuh bunda. Ini ku rasakan butanya sebuah cinta, kabur segala hati budi, harta dan darjat di sanjung. Kau rasakan sepatah kata bagai mada yang tak sudah hidup penuh bunda. Ku rasakan butanya sebuah cinta, kabur segala hati budi, harta dan darjat di sanjung. Kau rasakan thank you. sampai sekarang. besar.